dicabut rasa takut dari hati mereka. Tentang apa, Mas? Mereka mendengar firman Allah. Mereka kemudian rasa takut. Kemudian ka'annahu silsilatun ala safwan. Firman Allah yang mereka dengar itu seolah-olah rantai dari besi yang gemerincing, yang bunyinya itu gemerincing, yang ditarik di atas batu yang licin. Para pencuri asam pendengaran. Para pencuri pendengaran ini dari kalangan jin. Dari kalangan jin, dari kelompok setan. Yang mereka itu suka berbuat kerusakan. Jin yang dari sifatnya apa? Syaitan. Kalangan jin. Wa mustariku sam'i hagad Ibn Uyayna. Ibn Uyayna. Sufyan, Sufyan Uyayna. Ada dua Sufyan. Sufyan siapa, Mas? Sufyan Al-Thawri sama Sufyan Ibn Uyayna. Kedua-dua Al-Hadis. Apa? Jabal. Dalam hadis. Salah jin yang berikutnya sampai ke bawah, sampai ke bumi, sampai ke kepada siapa, Mas? Terakhir sampai kepada siapa? Para dukun. Para dukun. Kadang-kadang dukun itu mendengar apa yang benar, tapi dari satu berita yang benar. Hatta yulqiyaha ala lisani sahih au al-kahin. Sampai akhirnya jin yang dibawanya itu melemparkan kalimat ini kepada lisan dari tukang sihir atau tukang ramal. Tukang sihir atau tukang ramal. Adrokah salam. Tetapi ketika diutusnya Nabi, sinar itu lebih besar. Bintang itu lebih besar lagi. Itu maksudnya. Artinya yang mencari itu lebih besar lagi. Itu maksud daripada riwayat. Tidak, sebelumnya sudah ada. Tapi kecil, ya, tapi bukan 1000 ya, 100 kedustaan. Bagaimana maksudnya, Mas? Ada berita yang benar, tapi ditambah-tambah bumbu yang lain, ya, akhirnya berita yang benar itu menjadi apa? Salah. Nanti ada satu yang benar, kemudian disampaikan sampai yang bawah, akhirnya apa? Mereka membuat apa? 100 kedustaan bersamanya. Berarti para dukun itu korban daripada apa, Mas? Syaitan. Korban dari perbuatan syaitan. Korban mereka. Memang mereka itu ayukan kepada Jibril alaihissalam bima aradahu, dengan apa yang Allah kendaki, kama saraha bihi fil hadis al-ati, sebagaimana akan jelas pada hadis yang akan berikut. Jadi maksud ucapan tadi semua, jadi begini. Didengar, kemudian disampaikan kepada jin yang di bawahnya lagi, sampai akhirnya ke bumi. Nah, sambil membawa berita yang benar tadi, mereka bersamanya berapa? 100 kedustaan. Diterimalah oleh tukang sihir atau tukang ramal yang ada di bumi ini. Berkaitan dengan riwayat yang ada dalam ayat Quran, menunjukkan kepada berita tentang apa yang ada pada malaikat. Sedangkan jin-jin itu mereka mencuri pendengaran. Mencuri-curi pendengaran. Apa itu, Mas, kalau manusia ini? Orang ngomong situ di langit, saling dalil. Bisa, belum. Wala alam soal. Baik. Kemudian, Rawa Ibnu Abi Hatim Wabnu Marta, malaikat itu mendengar saut al-jabbar, suaranya Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa, yang lamu bil wahyi, berbicara dengan wahyu. Falamma kasyafa an kulubihim, maka tatkala mereka dihilangkan rasa takut dari hati mereka, fas'al sa'alu amma qala, tentang apa yang diucapkan oleh Allah. Itu para malaikat bertanya tentang apa yang diucapkan. Bunyinya lebih keras daripada yang bergenjul-genjul. Ya, olahlah. Itu sesuatu yang disaksikan. Qauluhu. Dorobatil ay liqaulillahi ta'ala, itu mendengar ucapan Allah yang Maha Tinggi. Qala al-Hafidz, berkata al-Hafidz, qat'a wa ta'khud'anan bi fathatain, seolah-olah suara yang didengar itu seperti gemerincing rantai besi yang ditarik di atas batu yang rata. Huwal hajaru al-amlas, yaitu batu yang rata atau licin, amlas. Ya, batu yang amlas. Qaul mujama. Dal yang ada titiknya. Itu dal. Dibaca yang fuduhum. Dalika ay al-qaul, yaitu ucapan itu menembus telinga mereka. Wa dhamir fi yang fuduhu, maka dhamir wa ibni mardawai dari wa indah ibni mardawai, sisi riwayat daripada Ibnu Mardawai min hadis Ibnu Abbas belum pernah. Nah, kalau pernah ya berarti bisa bayangkan orang pingsan itu. Wa inda Abi Dawud wa ghairihi marfu'an, dan di sisi riwayat pada pingsan. Fala yazaluna, maka mereka terus dalam keadaan pingsan sampai datang kepada mereka Jibril. Itu kisah-kisahnya. Jadi sudah lengkap. Kan rasa takut dari hati-hati mereka, sehingga mereka apa? Bangun sadar daripada pingsannya tadi, sebagaimana telah berlalu pembahasan ini. Qauluhu, qalu mada rabbukum, mereka mengatakan apa yang ucapkan Rabb kalian. Qaulul haq, penyadap pendengaran, ya, penyadap, ya, enak ya, penyadap, penyadap saja ya, mantap. Bahasa sekarang kan bahasa menyadap itu lebih enak daripada mencuri, betul nggak? Hah? Nguping itu bahasa anak-anak. Jadi bahasa kerennya menyadap. Wah, sudah. Enak sudah. Bahasa kerennya. Hah? Mata-mata. Oh, itu pakai mata nanti, enggak pakai telinga. Baik. Yasmaul kalam atau yasmaul kalimata allati qadaha Allah. Mendengar kalimat yang Allah Subhanahu wa taala menyampaikan. Yatin, mereka para syaitan. Yarkabu ba'duhum ba'don, yang mereka saling menaiki satu dengan yang lainnya. Yang digambarkan Sufyan Tsauri, Sufyan Uyainah, seperti jari yang seperti ini. Jadi dari taib. Wa fi sahih al-Bukhari, dalam kitab sahih Bukhari, an Aisyata marfu'an, dari Aisyah semoga Allah meridhai beliau, dan secara marfu' sampai kepada Nabi, innal malaikata tanzilul fil anan wa taib fatadhkuru al-amra kudiyama, maka para malaikat itu menyebutkan perintah dari Allah yang ditetapkan di langit. Fatastatariku asyayatin as-sam'ah, maka kemudian para penyadap dari kalangan syaitan ini enggak bisa dipercaya. Orang yang sudah mencampur adukan 100 kedustaan kok mau dipercaya apanya? Namanya bahwa 100 kedustaan. Iya. Mau tebak-tebak antum kalau 1% kan begitu kan? Harusnya enggak bisa. Nah, ya taib. Maka subhat kan isinya apa? Subhat tidak membenarkan. Kalau kamu datang membenarkan apa Mas? Faqat apa Mas? Faqat kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi datang nih. Iya, jangan kemudian datang, maunya seorang datang dalam rangka untuk berdakwah mengajarkan kebenaran, boleh enggak? Boleh. Jangan kemudian semuanya haram. Antum bertentangan dengan manhaj yang dipegang oleh Rasulullah SAW. Datang ke ahli bid'ah dalam rangka menerangkan kesalahan mereka berdakwah. Boleh. Kalau memang kita punya waktu sempat untuk menyampaikan itu kepada manusia, sampaikan. Bukan yang sudah jadi saja bergabung di sini, yang sudah jadi-jadi. Nah, piye orang-orang yang banyak yang kamu di punya tugas untuk berdakwah kepada manusia agar manusia itu selamat dari apa? Sisa api neraka dan harus benar dalam jalan hidupnya. Gimana berdakwah itu? Hah? Salah. Masalahnya itu jadi sesuatu yang begitu. Dan satu bukan wilayahnya. Kalau wilayahnya enggak ada masalah. Namanya saya punya rumah, saya punya halaman, ada orang kasih botol ini. Saya enggak menerima, itu hak saya. Karena pakai masker ini, badannya mirip-mirip, cara berpakaiannya mirip-mirip. Ikhwan sok ikhwan ya, ternyata bukan. Kemudian qauluhu wa mustarik as-sam. Hakadha wasafa Sufyan bikaffihi. Ya, janganlah Sufyan menggambarkan keadaan para penyadap suara. Kalau bertumpuk-tumpuk itu bisa barang, barang bertumpuk-tumpuk. Ini manusia, ini makhluk yang berakal. Bahasanya kayak gitu. Susah. Baik. Hilali al-Kufi, dari Kufi, dari Kufah. Thumma al-Maki, kemudian Maki. Maksudnya kok thumma ini? Thiqatun hafidun. Seorang thiqah, seorang penghafal hadis. Faqihun, seorang yang ahli fikih. Imamun, imam. Kufi, thumma al-Maki. Maksudnya apa? Dia pertama tinggal di Kufi, Kufah, kemudian dia pindah ke kota Mekah. Namanya apa? Al-Kufi, kemudian dia menyandarkan dirinya kepada Al-Makki. Para pencuri, penyadap suara tadi mendengar kalimat, kemudian mereka melemparkannya, kalimat tersebut, ke jin atau setan yang ada di bawahnya. Ai yasma'u al Furqaniyu al-Kalimah. Kemudian, qauluhu farubbama adrakahu shihab qabla ayyalqiyaha. Terkadang para penyadap suara tadi, terkadang mereka panah-panah api yang dibuat dari panah-panah api berupa bintang tadi, itu sebelum diutusnya Nabi SAW. Sebelum diutusnya Nabi SAW. Lima rawa Ahmad, sebagaimana apa yang dibuat oleh Imam Ahmad wa sahabatnya. Abdul Razak, berkata Abdul Razak, minal ansar, itu dari kalangan ansar. Para sahabat dari kalangan ansar. Qala farumiya, maka kemudian dia berkata, Nabi SAW berkata apa? Meteor. Dari bintang itu kan tenang dulu biasanya, itu dia berpindah, namanya apa? Meteor. Jadi meteor-meteor itulah yang mengejar apa? Jin-jin itu yang mendengar masalah meteor ya, bintang yang berpindah tadi, bercahaya pindah cepat gitu. Mereka mengatakan di saat itu ada orang yang dilahirkan, orang yang besar, yang agung, orang yang punya kedudukan, dan orang atau orang yang mati, orang yang punya kedudukan. Qultu li Zuhri, aku tabaraka smuhu, akan tetapi Rabb kami maha suci namanya. Idza qadha amran sabbaha hamalatul ars, apabila Allah memutuskan satu urusan dengan wahyunya, maka ayalunahum, kemudian dibawanya lagi penduduk langit di bawahnya. Ya, penduduk langit kan tidak semua orang berkumpul di satu tempat ya. Ya, di bawah sama seperti kita. Ya. Kemudian hatta yabulugha at-tasbih hadis sama dunia, sampai akhirnya tasbih itu sampai ke mana Mas? Langit dunia. Langit dunia itu langit yang kita bisa lihat dengan mata kita, itu langit dunia. Tsumma yastahi kulli sama, kemudian juga disampaikan kepada berita itu terhadap penduduk setiap langit samaan. Hatta yantahi al-khabar ila hadis sama, sampai akhirnya berhenti berita itu sampai ke langit dunia. Wa yakhthufu al-jin was-sam'a wa yur. Jadi dalam kisah ini yaqrifuna fihi wa yaziduna. Jadi apa yang datang pada mereka itu benar, tapi kemudian mereka apa? Menambahkan. Jin-jin tadi menambahkan, mengurangi dan menambahkan. Disebutkan di sini dengan kedustaan mereka menguranginya. Qauluhu fayakdib ma'aha mi'ah kadib. Mereka mencampur dan belum lihat di penjelasan. Wa kadzbah bi fathil kaf wa sukun dal kadzbah. Ini dalam kitab Sahih Bukhari seperti itu. Qala musannif, berkata penulis, wa fihi, dalam cerita ini qabulu nufus lil batil, bahwa jiwa itu qulu ala ana haqqun kullu, menunjukkan bahwa kebenaran itu seluruhnya. Paham enggak? Ada sesuatu di sana, ada satu kebenaran, tidak menunjukkan yang lain itu apa? Benar. Nah, ini penting. Jadi ini sesuai dengan kaidah campur adukkan kebenaran dan kebatilan itu dari kelompok ahlul dolal, paling menyimpang. Menceritakan tentang biar khilafah itu zaman para imam seperti Ibnu Taimiyah barangan, dan mereka negaranya sendiri, negara Islam itu sendiri negaranya itu tidak dipimpin oleh satu apa, khalifah. Nah, menurut pendapat mereka kalau khalifah itu tidak ada satu pemimpin, ibadatakumul haqqo wa antum ta'lamun, janganlah kalian mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, maka jadilah maka keadaan al-haq itu, ya, kamu menyembunyikannya al-haq, sedangkan kalian mengetahuinya. Wa fi hadha hadis wa ma ba'da sama, dari sesuatu yang disifati pada Allah itu sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Kita di sini bukan menyamakan makhluk dengan itu dalam itu, tapi kita di sini membandingkan sesuatu yang Allah itu tidak serupa dengan kita. Karena sesuai dengan apa? Kebesaran dan talfita. Anta talfita ila ma zakhrafahu ahlu ta'til wa hasbunallah wa ni'mal wakil.